العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وقال الله تعالى باب 63 وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ini ya? Afwan. Ya, babu maja'a fil iksami ala Allah. Ini kan? Taib. Bab tentang bersumpah atas nama Allah. Ya. Taib barakallahu fikum. Qala an Jundub ibni Abdullah, dari Jundub bin Abdullah qala ia mengatakan qala Rasulullah SAW bersabda. Qala rajulun, ada seorang pria yang berkata kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ada seorang pria yang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, man dhal ladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulanin. Langsung aja kita ke kosakata, lihat. Man dzalladzi itu istifham. Kalimat istifham atau bentuk pertanyaan. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud di sini, huna di sini adalah al ingkaru al wa'idu. Yaitu pengingkaran sekaligus ancaman. Ya. Di sini kata Allah, man dzalladzi, siapa itu orang yata'alla alayya yahlifu alayya. Itu lihat di kosakata. Yang bersumpah atas namaku, artinya dia bersumpah mendahului aku. Ya. Alla aghfira li fulan, bahwa aku enggak akan mengampuni si fulan. Bahwa aku tidak mengampuni si fulan karena si fulan banyak dosanya. Ya. Kemudian kata Allah, inni qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni si fulan. Yang dibilang sama orang tadi, Allah tidak, dia bersumpah atas sama Allah, Allah tidak mengampuni si fulan. Wa ahbattu amalaka, dan kamu yang ngomong seperti itu walau ibadahmu banyak, ya ahbattu amalaka, apa maksudnya, ai abtaltu amalaka, aku batalkan, aku hapuskan semua amalanmu. Ya, kemudian wa fi hadisi Abi Hurairah, dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, lihat di matan, annal qaila rajulun abidun, ternyata yang mengucapkan demikian, lancang bersumpah atas nama Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan, adalah ahli ibadah. Rajulun, seorang pria yang merupakan abid, ahli ibadah. Ya. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, takallama, orang tadi, yang ahli ibadah tadi, dia telah berbicara, bikalimatin, dengan satu kalimat, ya, au baqat dunyahu wa akhiratahu, yang ucapannya itu telah menghancurkan dunia dan akhiratnya. Apa maksudnya? Kata Syekh Al-Qarawi, ay abtalat dunyahu, menghapus dunia wa akhiratahu, dan akhirnya, dan akhiratnya, fa khasirahuma, sehingga dia merugi di dunia dan di akhirat. Ya, barakallahu fikum. Makanya ketika bersumpah atas nama Allah, ini harus diperhatikan, ada tiga macam bersumpah dengan nama Allah yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah yang jelas. Ya, ini boleh kita katakan, wallahi, ya, demi Allah, man asyraka billah faqad haramallahu alaihi jannah, itu boleh. Siapa yang berbuat syirik pada Allah, Allah akan apa namanya? Haramkan surga buat dia. Ya. Taib. Naam. Atau yang kedua, bersumpah dengan nama Allah yang dilandasi sangka baik dia, husnudzon dia kepada Allah terkait hal-hal yang mustakbal, yang masa mendatang. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillah law man law aqsama 'ala Allah la abarrah. Sungguh di antara ada hamba-hamba Allah yang kalau dia bersumpah, Allah pasti akan mengabulkan sumpahnya. Ya. Jadi Allah tidak menjadikan dia membatalkan sumpahnya. Taibarakallahu fikum. Yang ketiga, bersumpah menghukumi sesuatu, nah ini yang dilarang. dilandasi ujub atau merendahkan orang lain, contohnya hadis ini. Ya. Contohnya hadis ini. Tabarakallahu fikum. Naam, asyarhu al-ijmali. Ya. Penjelasan global ayat ini yukhbirun, hadis ini yukhbiruna an-nabiyyu, nabi yukhbiruna, telah mengabarkan kepada kita anna rajulaini, bahwa ada dua pria. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, salihun, orang saleh, wal akharu fasikun, dan yang satunya lagi fasik. As-salih ujiba bi amalihi, yang saleh dia dibuat ujub oleh amalan dia, amalan soleh dia. Kan dia ahli ibadah tadi disebutkan, kan begitu. Ya, wahtaqara, dan dia menghina, merendahkan al-fasiqa, orang yang fasik. Nah ini ya, kita memang boleh mentahdir maksiat seseorang, bid'ah seseorang. Ya, tetapi kita gak boleh merasa ujub dengan ya, amal-amal soleh kita. Tidak adanya bid'ah dari diri kita, syirik diri kita, kita gak boleh ujub. Karena seorang mukmin gak boleh merasa dirinya aman dari makar Allah, dari sifat munafik. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Fa'aqsama billah, maka si ahli ibadah ini bersumpah dia atas nama Allah, ya, bi annallaha la yaghfira lil fasik, bahwa Allah tidak akan mengampuni si fasik. Ya, faghadiballahu, maka Allah murka. Wa ankara alaihi, dan Allah mengingkarinya. Ya, ala hadzal alai hadzal yamina, sumpah dia tadi yang dia bersumpah atas sama Allah, Allah tidak mengampuni si fulan yang fasik tadi. Alladhi bihi yuhajjiru fadlahu, yang dengan sumpahnya itu berarti dia sedang ya menahan, membatasi karunia Allah, wa rahmatahu, dan rahmat Allah. Seakan-akan kalau orang fasik enggak ada pintu taubat. Fa abtala a'malas salihi, maka Allah membatalkan, menghapus amal orang saleh tadi. Ahli ibadah tadi, tapi dia lancang di sini bersumpah atas nama Allah. Ya, bahwa Allah tidak mengampuni si fulan. Wa ghafara lil fasik, dan Allah mengampuni si fasik untuk memberikan ya pelajaran kepada kita. Lihat, ternyata Allah mengampuni si fasik dengan Allah berikan dia hidayah sehingga dia bertobat dari kefasikannya, kemaksiatan dia, dan dia berubah menjadi hamba Allah yang saleh. Ya. Wa hakada, dan demikianlah. Bisa babi, kenapa? Karena sebab, karena satu sebab. Bisa babi kalimatin, karena satu sebab, satu kalimat. Ya, sabaqat asyqawatu lissaleh. Ya, satu kalimat yang telah mendahului dalam takdir Allah. Ya, apa yang telah mendahului? Asyqawah, kesengsaraan. Ya, sengsara, nasib yang sengsara lissaleh, bagi orang yang soleh tadi. Ya. Fadha'a amaluhu, maka sia-sia amal dia. Nah ini pentingnya ya. Makanya dalam kita ini kan juga bingung nih, kita ini nasib kita di akhirat, kita ini syaqawah atau sa'adah, bahagia atau sengsara. Nah kita kan juga gak tahu. Itu tadi Nabi bilang ada orang yang soleh, Nabi yang bilang orang yang soleh. Kita kayak begini ngaji ini, kalau ada Nabi kita juga belum tentu ditazkiyah oleh Nabi soleh. Padahal kita jenggotan, cingkrang, ngaji. Tapi kalau Nabi lihat kita ini, belum tentu Nabi bilang kita ini orang soleh. Tapi orang tadi, Nabi bilang dia soleh. Nabi bilang soleh. Ya. Nah kita gak tahu nih. Udah kita kayak begini. Nasib kita gak tahu kan di akhirat. Syaqawah atau sa'adah. Bahagia atau sengsara. Nah berarti udah imani aja takdir. Bahwasanya memang kita telah ditentukan nasibnya di akhirat. Neraka atau surga, kan begitu. Tapi kita mesti beramal menuju kepada hal-hal yang mendekatkan diri kita ke surga, menjauhkan hal-hal yang semua diri kita dari hal-hal yang menghantarkan kepada neraka, dan berdoa agar kita diberikan nasib yang baik di surga, terhindar dari neraka. Udah begitu aja. Ya, jangan pernah merasa ujub. Nah. Wasabaqatis sa'adatu lil fasik, dan telah berlalu, telah mendahului kebahagiaan. Berarti artinya nasib baik, takdir yang baik, takdir yang bahagia ternyata itu telah mendahului untuk si orang fasik. Sudah ada, sudah Allah tentukan untuk orang yang fasik tadi, sehingga ya faghufira lahu, dia diampuni, dia diberikan hidayah untuk bertobat. dan dia mati dalam keadaan sebagai orang yang saleh. Maka ini penting ini, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang dilihat adalah endingnya, akhirnya. Tabarakallahu fikum. Ya. Ini kisah ini tentang Bani Israel ya. Dua pemuda Bani Israel. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya, tentang si ahli ibadah yang selalu memperingatkan saudaranya yang fasik, yang suka berbuat dosa supaya berhenti. Bagus dia niatnya. Namun dia enggak mau berhenti-berhenti dari maksiat. Sampai suatu hari si fasik ini mengatakan, udah biarin aja lah. Emangnya ente ditugasin oleh Allah untuk mengawasi saya. Akhirnya kesel ini. Si Abid ini. Angkuhnya si Abid ini mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Ya. Demi Allah, Allah enggak akan ampuni ente. Wala yudkhilukallahu aljannah. Allah enggak akan masukin ente ke surga. Ya, akhirnya Allah cabut nyawa keduanya sehingga keduanya berkumpul di sisi Allah. Allah berfirman pada si siapa tadi? Yang ahli ibadah, emangnya kamu lebih tahu dari aku? Ya. Apa kamu mampu melakukan apa yang merupakan kekuasaan aku? Lalu Allah berkata kepada si fasik, idhab fadkhulil jannah birahmati. Masuk kamu ke surga wahai fasik dengan rahmatku. Karena dia hanya fasik, tidak musyrik. Ya. Kan akidah ahli sunnah wal jamaah apa? Seorang yang fasik sekalipun di akhirat selama dia tidak syirik tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Di bawah kehendak Allah. Jika Allah ampuni, jika Allah kehendaki Allah ampuni. Jika Allah kehendaki Allah azab. Ya. Taib. Makanya Abu Hurairah mengatakan, ya, walladzi nafsi biyadi la takallama bikalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah. Kata Abu Hurairah. Ya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh ucapan ahli ibadah ini telah menghancurkan dunia dan akhiratnya sekaligus. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Ya, al-fawaid. Tahrimul halif ala Allah. Haramnya bersumpah atas nama Allah ini. Lancang. Ya, haramnya bersumpah atas nama Allah padahal yang lancang ini. Ya. Yang didasari ujub atau untuk merendahkan orang lain. Nah, ini haram. Asani tahrimu ta'alli ala Allah. Haramnya bersikap lancang atas Allah. Nah, asaris isbatu sifatil qaul, ditetapkannya sifat qaul, sifat berbicara ala Allahi, lillahi bagi Allah, ala wajhin yaliku bijalali, sesuai dengan yang layak bagi kemuliaan Allah. Karena dalam hadis ini disebutkan, ya. Ya, faqala Allahu, maka Allah berfirman. Nah. Maka Allah berfirman, maka Allah punya sifat qaul. Ya, ini menyelisih akidah Mu'tazilah dan Jahmiyah yang menyatakan Allah tidak punya sifat bicara. Karena kalau Allah punya sifat bicara, nanti Allah seperti makhluk. Taib. Ya. Arabi yang keempat, wujubut ta'adub ma'allah fil aqwal wal a'mali. Wajibnya beradab terhadap Allah dalam ucapan dan amalan. Ya. Al-khamis bayanu sa'ati fadlillahi wa rahmatihi. Penjelasan tentang luasnya karunia Allah dan rahmatnya. Taib. Nah. As-sadis yang keenam, al-amalu bil khawatimi. Amal itu yang dihitung adalah khawatim, akhirnya. Ya. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, inna hadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi'amali ahlil nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga hingga jarak dia dengan surga cuma ya satu itu aja, satu depa aja, bentar lagi masuk surga, mati. Ternyata dia didahului oleh catatan takdir Allah. Akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, masih mau mati dia beramal dengan amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk neraka. Iya dan bila. Dan sebaliknya juga demikian. Ya, qad yughfaru li syakhsi bisababi ghairi. Nah, yang faedah yang ketujuh, terkadang seorang yughfaru diampuni ya, li syakhsi, bagi seseorang terkadang dia diampuni bisa babi ghairi, disebabkan ada orang lain. Ya, ucapan orang lain yang menghina dia akhirnya dia diampuni. Ucapan orang lain yang memfitnah dia akhirnya dia diampuni. Atau ada doa orang lain yang mendoakan kebaikan untuk dia akhirnya dia diampuni. Nah. Baik. As-samin yang ke-8, qad yuhbatu al-amalu min ajri kalimatin. Ya, terkadang amal itu yuhbat, dihapus disebabkan satu kalimat. Nah, makanya jangan pernah meremehkan ucapan yang terlontar dari lisan. At-tasi yang ke-9, tahrimu tahajjuri fadlillahi wa rahmatih. Haramnya menahan atau membatasi karunia Allah dan rahmatnya. Ya. Sehingga kita seolah-olah menyatakan bahwa rahmat Allah itu tidak akan turun, karunia Allah tidak akan turun bagi pelaku maksiat. Lah, jangan demikian. Nah, barakallahu fikum, munasabatul hadis lil bab. Korelasi hadis ini dengan bab, haisudalla al-hadisu ala tahrimil iksami ala Allah. Di mana hadis ini menunjukkan akan diharamkannya bersumpah atas nama Allah yang tadi dilandasi rasa ujub atau merendahkan orang lain. Ya. Atau membatasi rahmat Allah. Ya, munasabatul hadis li tauhid. Korelasi hadis ini dengan tauhid adalah haisudalla al-hadisu, di mana hadis ini menunjukkan ala tahrimil iksam ala Allah. Akan haramnya bersumpah atas nama Allah, li'anna dzalika hadman li huquqir rububiyyati wal ilahiyyati. Karena yang demikian itu terdapat hadman, ya, unsur menghancurkan atau meremukkan hak-hak rububiyah Allah dan ilahiyah Allah. Wa dzalika munafin litauhid. Yang demikian itu menafikan tauhid. Naam. Ya. Ini tadi padahal niatnya si ahli ibadah tadi niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Makanya ini hati-hati. Jangan sampai beramar ma'ruf nahi mungkar hanya modal semangat sehingga akhirnya melampaui batas dalam berucap. Karena amar ma'ruf nahi mungkar memiliki kaedah-kaedah. Ya. Tapi jangan pernah memvonis orang tidak akan masuk surga padahal dia masih hidup di dunia. Enggak boleh. Ya. Tapi barakallahu fikum. Bisa jadi dia dapat hidayah nanti. Nah. Kemudian, ya, mula hadotun, ya, di situ ada catatan, ya, wal jam'u baina hadisil bab, dan menjama' mengkompromikan antara hadis yang ada di bab ini, wa baina qawlihi, dan juga antara sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, inna min ibadillahi law man law aqsama 'ala Allah la abarrah. Sesungguhnya, ya, ada di antara hamba Allah, ada di antara hamba-hamba Allah yang jika dia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan sumpahnya. Ya. Wah, ini ternyata ada ini. Nah, bagaimana mengkompromikannya? Ya. Annal aqsama 'ala Allah haramun, bahwasanya bersumpah atas nama Allah itu haram. Au mubtilun lil amal, atau yang bisa menghapus amal-amal. Idza kana ala jihatil hajr ala Allah wal idlali alaih. Apabila itu didasari dari aspek hajar membatasi, ya, atas Allah dan idlal menunjukkan kepada pembatasan rahmat dan karunia Allah tadi. Itu yang enggak boleh. Amma idza kana ala jihati husnidzan. Adapun kalau bersumpah atas sama Allah itu didasari husnudzon pada Allah, fa innahu yajuz. Maka dia boleh. Ya. Bersumpah dengan nama Allah yang dilandasi husnudzon kepada Allah. Naam. Taib, selesai bab 63, kita masuk ke bab 64. Ya. Masuk ke bab 64, ini penting ini. La yustashfa'u billah ala khalqi. Ya, yaitu tidak boleh menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat, ya, atau perantara kepada makhluknya. Kok Allah jadi perantara? Ini ini kacau ini. Memangnya ada ini hadis ini? Nah, hadis Arab Baduy ini. Ya, dia minta agar Nabi menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat atau sebagai perantara kepada makhluk. Nah, ini paham gak di sini? La yustashfa'u billah ala khalqi. Jadi tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara, ya, sebagai pemberi syafaat atas makhluknya. Nah, ini hadis An Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, jaa a'rabi, ya, ada seorang Arab Badui. Lihat a'rabi, lihat di kosakata di Syarhul Kalimat, nisbatun ilal a'rab, nisbat kepada a'rab. Siapa itu a'rab? Beda ya a'rab dengan a'rab. Kalau a'rab orang Arab, kalau a'rab wahumul ladina yaskununa albadiyata, mereka yang yaskunun, yang tinggal di badiyah, di pedalaman, ya, orang-orang nomaden. Mereka ini kerjaannya kan cuman berburu dan mengembala, ya, jadi kapan suatu musim tiba berpindah, mereka pindah juga membawa gembalanya dan mereka tinggal di situ, ya. Nah, orang Arab Badui ini tentunya mereka tinggal di gunung, kasar bicaranya, nggak ngerti adab. Namun di antara mereka banyak yang masuk Islam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, nukihatil anfus." Ya. Wahai Rasulullah. Lihat kata dia. Apa itu nukihatil anfus? Ai da'ufat al-abdanu. Badan-badan kita telah letih, telah lemah, kata dia. Ya, keletihan sudah tak tertahankan. Badan-badan kita sudah lemah. Wajah al iyalu, ya, iyal, wajah al iyal, ya, kelaparan sudah merajalela. Wahalakatil amwalu, dan harta-harta sudah halakat, sudah binasa. Artinya sudah semakin menipis ini harta kita, karena sebab kekeringan, ya, sebab kemarau yang berkepanjangan. Kemudian orang Arab Badui ini minta, fastaskilana rabbak. Nah, ini. Ya. Ya, ini lihat orang Arab Badui ini bagus nih awalnya nih. Fastaskilana rabbak. Mintalah siraman hujan untuk kami kepada Rabbmu. Nah, ini boleh. Dia tawasul kepada Nabi ketika Nabi masih hidup, hadir dan dengar doa dia, dengar permintaan dia. Mintalah kepada Rabbmu, ya, agar Rabbmu memberikan hujan untuk kami. Ini boleh. Ai fadlub lana, ya, mintalah untuk kami minhu, darinya, dari Allah, as-sukya. Apa itu sukya? Wahyal mataru, yaitu hujan. Taib. Nah, ini boleh nih. Nah, fa inna, nah, ini baru di bermasalah ucapannya nih. Nastasfi'u billahi 'alaika. Nah, ini dia nih. Dan kami, sungguh kami menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu. Ya. Wabika Allah, dan kami menjadikan Anda wahai Rasulullah sebagai perantara kepada Allah. Ya. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, subhanallah. Ya, Nabi terkejut, ya, marah ini bertasbihnya Nabi. Ya, lihat itu fa inna nastasfi'u billahi 'alaika, lihat di footnote, di penjelasan. Ya. Kami menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu. Ay annal arabiya, bahwasanya orang Arab Badui tadi, yuridu, dia menginginkan, bijahlihi, dengan kebodohan dia, ayya ja'alallaha syafi'an ila rasulillah, dia ingin menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat, sebagai perantara kepada Rasulullah. Ya, kemudian kata Arab Badui tadi berikutnya apa? Wabika alallah, dan kami menjadikan Anda wahai Rasulullah sebagai perantara kepada Allah. Ay wabika, kepada Anda, nastasfi'u ilallah. Kami meminta syafaat kepada Allah. Kata Nabi, subhanallah, subhanallah. Ya, subhanallah. Ya, orang Arab Badui tadi mengatakan, sungguh kami menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat bagi kami kepada Muhammad Rasulullah, dan kami menjadikan Anda, ya, pemberi syafaat bagi kami kepada Allah. Kata Nabi, subhanallah, subhanallah. Apa maksudnya? Ay, Allahu a'damu, Allah lebih agung, wa ajallu, lebih mulia, min ayyutakhadha syafi'an ila ahadin, daripada Allah yutakhad, dijadikan sebagai syafi'an, sebagai pemberi syafaat bagi seseorang. Li'annal kulla, karena seluruhnya milkuhu, seluruh alam semesta ini milik Allah. Tahta tasarrufihi, di bawah kendali Allah. Al-mutlak, secara yang mutlak. Kemudian Nabi sabdakan, lihat di hadis, kita kembali lagi ke hadis. Ya. Faqala Nabi SAW, Subhanallah, Subhanallah, famazala yusabbihu. Dan Nabi SAW terus-terusan, beliau terus bertasbih, hatta urifa dzalika, hingga urifa, diketahui dzalika dari tasbih Nabi yang terus-terusan tersebut, fi wujuhihi, ya, fi wujuhi ashabihi. Ya, pada mimik, ya, jadi nampak pada Nabi apa? Kemarahan. Hingga nampak pada wajah, mimik wajah sahabat-sahabat beliau. Summa qala, kemudian beliau bersabda, wai haq, kata Nabi. Ya. Ya, celaka kamu, apa itu wai haq maksudnya? Kalimatun tuqalu 'inda zajri, sebuah kalimat yang diucapkan ketika menghardik. Ya. Ya. Atadri ma Allahu, kata Nabi. Kamu tahu enggak siapa Allah itu siapa? Inna sya'nallahi a'dhamu min dhalik, kata Nabi. Sesungguhnya kedudukan Allah lebih agung daripada yang demikian dijadikan sebagai pemberi syafaat bagi Arab Badui tadi. Innahu la yustashfa'u billah ala ahadin min khalqih, kata Nabi. Sungguh tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya. Wa dzakara al-haditsa, kemudian beliau menyebutkan hadis ini, rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, barakallahu fikum. Jadi orang Arab Badui ini hendak menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat untuk dia. Ya. Taib. Kepada Anda wahai Rasulullah, dan kami menjadikan Anda sebagai pemberi syafaat bagi kami kepada Allah. Nah, ini muskilah. Jadi kalau dirinci ini, ya, kalau ini bahasa kita kan jadi belibet-belibet gitu ya. Kalau dirinci ini ada dua bagian. Ya. Pertama tadi, sesungguhnya kami, kata Arab Badui tadi, menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat untuk kami kepada Anda wahai Rasulullah. Yang kedua, wabika, kan gitu. Ya, kata Arab Badui tadi, wabika ala Allah. Dan kami menjadikan Anda wahai Rasulullah pemberi syafaat bagi kami kepada Allah. Ya. Yang mana yang benar? Yang mana yang disalahin? Yang disalahin yang pertama. Kalau yang kedua, kalimatnya ini benar, karena dia menjadikan Nabi sebagai pemberi syafaat agar Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Ini benar. Yang kedua benar. Jadi yang memberikan syafaat adalah Nabi, dengan cara Nabi, ya, dan para sahabat berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Ini yang kedua benar. Ya. Wabika ala Allah. Namun yang pertama, yang dilarang itu, yang dilarang keras, yang Rasul SAW sampai marah, sampai bertasbih berulang-ulang, ialah yang pertama. Ya, yang pertama yaitu ucapan dia tadi apa? Innahu, apa namanya kata dia tadi? Fa inna, ya, karena sesungguhnya kami nastasfi'u bi, ya, nastasfi'u billahi alaika. Kami menjadikan, ya, Allah sebagai pemberi syafaat bagi kami. Nah, taib. Nah, ini yang dilarang. Kami meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat. Ya, ini yang dilarang. Taib, barakallahu fikum. Ya. Karena syafaat itu kalau kita rinci ada empat unsur. Yang pertama, ya, al-masfu' indahu, yang dituju, diharapkan syafaatnya. Yang kedua, asy-syafi', pemberi syafaat. Yang ketiga, masfu' lahu, yang diberi syafaat, hamba. Ya. Jadi, al-masfu' indahu Allah, yang dituju, pemberi syafaat. Pemegang syafaat. Ya. Walillahi syafaatu. Ya. Apa namanya, milik Allah syafaat tersebut. Ya. Jami'an, semua syafaat milik Allah. Jadi, al-masfu' indahu Allah ini, yang dituju, diharapkan syafaat padanya. Yang kedua, asyafi, pemberi syafaat, nabi, malaikat, orang soleh gitu. Yang ketiga, al-masfu lahu, yang diberi syafaat, hamba begitu, orang yang berdosa yang mau masuk surga. Yang keempat, al-masfu fihi, perkara yang diminta, syafaat yang diminta itu apa? Ya, perkara yang diminta. Taib, ya. Kemudian asyarhu al-ijmali. Ya. Penjelasan yang di apa, penjelasan global, yukhbiruna Jubair ibn Mut'im. Jubair bin Mut'im memberikan kabar kepada kita, atau mengabarkan kepada kita, anna rajulan minal Arabi, bahwa ada seorang pria dari kalangan Arab Badui, syaka, dia mengadu ila Rasulillah, kepada Rasulullah SAW, ma fin nas, apa yang terjadi pada orang-orang, min qahtin, berupa paceklik, wajad bin, kekeringan, watalaba min Rasulillah, dan dia meminta kepada Rasulullah SAW, ayas alallaha, agar Rasul berdoa, meminta kepada Allah, ayyar fa'a mabihim, untuk mengangkat ke, apa yang menimpa mereka tadi, min karbin, ya berupa kesulitan, wadaikin, ya kesempitan hidup, ya, biinzalil gois, dengan diturunkan gois, yaitu hujan. Wairu annal arabi, namun si Arab Badui ini, afallahu an, semoga Allah memaafkannya, asa'al adaba, ma'allah wa ma'ar rasulih, telah berburuk adabnya, terhadap Allah dan Rasulnya, fastashfa'a billah ala rasulillah, ya, nah, dia ingin menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat atas Rasulullah, wa bi Rasulullah, dan Rasul pada Allah, fa ghadiba Rasulullah ghadban syadidan, maka Rasulullah SAW itu marah ghadban syadidan, dengan kemarahan yang sangat besar. Wa ankara 'alal arabi, dan mengingkari si Arab Badui tadi istisfa'ahu, permintaan syafaat dia billah kepada Allah, ala makhluk, pada makhluk. Fa ghadiba li ghadbihi ashabuhu, maka para sahabat Nabi juga ghadiba, marah li ghadbihi, karena melihat kemarahan Nabi. Wa sabbahallaha katsiran, Nabi bertasbih pada Allah dengan tasbih yang banyak, manazzahahu, dan mensucikan Allah. Wa zajara, dan Nabi pun menghardik al-Arabi, si Arab Badui tadi. Wa akhbarahu, dan Nabi mengabarkan kepada dia, annallaha ajallu, bahwa Allah lebih mulia. Wa a'zamu, lebih agung, min ayyustashfa'a bihi ahada, ala ahadin, yaitu Allah dijadikan sebagai pemberi syafaat untuk seseorang. Li'annal kulla milukuhu, karena semuanya ini adalah milik Allah, ya, milik Allah. Tai barakallahu fikum, ya, kan tadi ya, kalau dirinci tadi, ya, ucap apa namanya, syafaat itu ada empat, al-masfu indah, yang di pemilik apa namanya, yang al-masfu indah ini, al-masfu indah itu yang syafaat di sisinya ini nabi-nabi, bukan Allah, nabi di sini. Kalau Allah milik syafaat semua. Asy-Syafi', pemberi syafaat baru Allah, ya. Ya. Enggak, al-masfu indah Allah. Cuman si Arab Badui ini menjadikan al-masfu indah adalah siapa? Rasul. Seakan-akan begitu. Nah, Syafi' yang memberi syafaat kan harusnya Rasul, dibalik ke Arab Badui tadi. Seakan-akan yang memberi syafaat adalah Allah. Ya. Taib. Al-masfu lahu, yang diberi syafaat siapa? Si Arab Badui. Al-masfu fihi, yang diminta syafaat apa? Hujan. Maka perkataan tersebut jelas salah. Sebab dimaknai bahwa Allah hanya sebagai pemberi syafaat. Padahal Nabi yang memberi syafaat, tapi dapat mandat dari siapa? Dari Allah. Ya. Taib. Kalau dikatakan ya tadi, nah, orang Arab Badui tadi, fa inna nastashfi'u billah 'alaika, gitu. Ya, kami ya menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat, ya, atas Anda, berarti seakan-akan syafaat ini adalah ya di tangan Nabi. Allah yang memberi syafaat. Berarti keputusan pemberian syafaat ada di tangan Nabi. Sehingga kedudukan Allah berarti lebih rendah daripada Nabi. Nah, ini kan kebalik, ngawur. Oleh karena itu ketika mendengar hal ini, Nabi marah, menegur orang Arab Badui tadi. Ya, barakallahu fikum. Ya, li'annal kulla milkuhu wa tahtahu wa tahtu wa tahta tasarrufihi. Karena alam semesta ini milik Allah, di bawah kendali Allah, al-mutlak, secara mutlak. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, justru mereka makhluk yang akan ditanya oleh Allah. Ya, barakallahu fikum. Al-fawaid, beberapa faedah. Jadi paham enggak di sini? Ngerti ya? Nah, itu. Harusnya ya, sang pemilik syafaat siapa? Allah. Di balik Amar Badi ini seakan-akan pemilik syafaat adalah Nabi. Ya, Asy-Syafi' yang memberikan syafaat siapa? Nabi. Tapi di balik Amar Badi ini bahwa biasanya dia minta agar Allah memberi syafaat untuk dia. Ya. Al-masfu' lahu, yang diberikan syafaat Arab Badui. Al-masfu' fihi, perkara syafaat yang diminta apa? Hujan. Nah, kan begitu. Si Arab Badui ini minta agar ya, Allah memberikan syafaat, ya, minta syafaatnya kepada Nabi. Nah, ini salah ucap dia. Baik, barakallahu fikum. Ya. Al-fawaid, beberapa faedah. Jawazu talabid du'ai minal ahya'i. Bolehnya meminta doa kepada orang yang masih hidup. Nah, ini boleh, tawasul yang boleh. Ya. Baik, barakallahu fikum. Sebagaimana sahabat datang kepada Nabi ketika paceklik. Umar datang kepada Abbas. Dan Arab Badui ini datang pada Nabi. Ini boleh. Cuman yang bermasalah itu bukan minta doanya kepada Nabi. Tapi redaksi doanya. Asani tahrimu talabi suqya min ghairillah. Haramnya minta hujan kepada selain Allah. Minta hujan atau ditahani hujan. Nah, yang memberikan hujan dan yang menahan hujan adalah Allah. Minta ke dukun, minta ke dukun rara supaya hujan gak turun. Nah, itu syirik. Ya. As-salis masyru'iyatu du'ai wa isbatu naf'ihi. Disyariatkannya berdoa dan ditetapkan manfaat berdoa. Ada manfaat doa. Dunia dan akhirat. Ya, jangan pernah khawatir enggak dikabulin doa. Khawatirlah kalau doa itu jadi berat untuk kita lakukan. Nah, itu. Itu perkataan Umar bin Khattab. Beliau enggak pernah khawatir enggak dikabulin doa, tapi beliau khawatir kalau enggak dapat taufik untuk berdoa. Minimalnya kita ibadah dengan doa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Nah, itu. Pasti bermanfaat dunia akhirat. Kalaupun enggak dapat kabul apa yang kita rinci dari doa kita itu, pasti dikabulin dari aspek yang lain. Dengan kita diberikan kesehatan, terhindar dari mudarat. Nanti di akhirat apalagi. Nah. Makanya orang yang enggak doa pada Allah, Allah murka. Malam yas'illah yaghdab alaih. Ya. Siapa yang enggak minta berdoa pada Allah, Allah murka sama dia. Allah murka. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa kepadaku, aku akan masukkan dia ke jahanam dalam keadaan hina. Ya. Arabi yang keempat, bayanu madaril jahli. Bahayanya, penjelasan bahayanya kebodohan. Ya. Tabarakallahu fikum. Dan Arab Badui ini enggak diberi udzur, dimurkai, ya, dimarahi oleh Rasulullah. Dan dia tobat. Ya. Kalau dia enggak tobat, dia bisa kufur di sini. Ya. Karena orang yang mengucapkan ucapan kekufuran terus dikasih tahu dan berhenti, maka dia ma'dzur, diberi uzur. Ya, seperti kisah tentang yang udah lewat hadisnya, itu kisah tentang apa? Sahabat yang baru masuk Islam lewatin pohon yang orang musyrik di situ, pohon orang musyrik tempat gantung senjata mereka. Kisah Dhatu Anwat. Ya, mereka minta supaya dibuatin juga pohon seperti pohonnya orang-orang musyrik. Nabi hardik mereka. Dan mereka berhenti di situ. Ya. Kemudian, Al-Hamis wujubul ingkari mungkar. Wajibnya mengingkari kemungkaran. Ya. As-Sadis yang kena wujubu tanzihillah. Wajibnya, ya, mensucikan Allah amma la yaliku bijalalih. Atas hal-hal yang gak layak dengan kemuliaan Allah. Ya. As-sabi' tahrimul istishfa' billah ala ahadin min khalqih. Diharamkannya minta syafaat kepada Allah. Ya. Diharamkannya menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat untuk siapapun dari kalangan makhluknya. Syafaat itu milik Allah. Bukan Allah jadikan sebagai pemberi syafaat. Ya. Barakallahu fikum. Munasabatul hadis lil bab. Korelasi hadis ini dengan bab. Haitsu dalla al hadithu. Di mana hadis ini dalam menunjukkan ala tahrimi akan diharamkannya al istisfa billah, ya, ala ahadin min khalqih. Nah, ya, diharamkan di sini yaitu menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat. Harusnya Nabi yang jadi pemberi syafaat. Syafaat diminta kepada Allah karena Allah yang memiliki syafaat. Ya, baik. Wa munasabatul hadis li tauhid, dan korelasi hadis ini dengan tauhid adalah haitsu dalla al haditsu ala tahrimil istisfa' billah ala hadin min khalqih li anna al istisfa'a bihi tanaqqusun li jalalihi wa 'azamatihi wa hattun min makanatihi. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan akan diharamkannya istisfa', menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat kepada salah seorang dari kalangan makhluk. Karena istisfa menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat itu adalah sifat sikap tanaqqusun, sikap merendahkan Allah jilli jalali akan kemuliaan Allah. Wa 'azamati akan keagungan Allah. Wahatun min makanihi, sama aja membuat ya kedudukan Allah jadi turun, menghinakan kedudukan Allah. Wadzalika munafin litauhid. Ya, yang demikian ini menafikan tauhid. Nah. Baik, barakallahu fikum. Ya. Bisa lanjut bab berikutnya, bab 65. Apa sudah cukup? Mas Widi, lanjut apa cukup? Hah? Lanjut aja ya. Bab maja'a fi himayatil Mustafa. Bab tentang himayah penjagaan Al-Mustafa yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hima tauhid terhadap pagar-pagar tauhid. Wasaddihi ya, dan bagaimana beliau menutup ya turuqas syirki, jalan-jalan kesyirikan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup ya jalan-jalan yang akan bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Nabi jaga ini. An Abdullah ibn ya Syikhir, dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia mengatakan intalaqtu fi wafdi bani Amirin ila Rasulillah, ya ketika aku ikut pergi bersama suatu delegasi bani Amir menemui Rasulillah. Lihat di situ di footnote, wafdi, al wafdu jam'u wafidin, wafdi adalah jamak dari wafid, bentuk plural dari wafid, wafid delegasi. Berarti makna intalaqtu fi wafdi, ya, aku pernah ikut pergi bersama para delegasi Bani Amir gitu ila Rasulillah, untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jamaknya wafdun, ya, sama seperti raqbun. Itu jamak dari raqib. Ya, raqib isim fa'il raqiba yarkabu, orang yang mengendarai. Ya. Mengawasi itu muraqib, pakai qaf. Ya. Raqib ya, jamaknya raqbun. Ya. Orang-orang yang berkendara. Humul ladina yakhrujuna ila malakin au amirin au amrin hamin. Nah, jadi wafdin para delegasi, mereka adalah orang-orang yang keluar. Ya. Menemui malakin, menemui raja karena dia diutus, au amrin hamin, atau suatu perkara yang penting. Lihat di hadis lagi, faqala, kemudian faqulna, kami katakan, anta sayyiduna, andalah sayyid kami, andalah tuan kami. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, as-sayyidu Allahu tabaraka ta'ala, sayyid yang sebenarnya adalah Allah tabaraka ta'ala. Ya, lihat di footnote, anta sayyiduna, sayyid huwa al-muqaddam fi qawmi, orang yang didahulukan pada kaumnya. As-sayyidu Allah, sayyid yang sebenarnya adalah Allah. Ay anna su'dada al-haqiqi, bahwa kemuliaan yang hakiki, al-kamila, ya, yang sempurna, kullahu, semuanya, lillah, milik Allah. Ya. Kulna, kemudian kami katakan, kata Abdullah bin Syikhir, wa afdaluna fadlan, wa adhamuna taulan, ya. Ya, engkau adalah yang paling utama di antara kami, paling agung kebaikannya di antara kami. Lihat di situ, a'dhamuna taulan, aksaruna in'aman wa tafaddulan, yang paling banyak di antara kami in'am, pemberiannya, wa tafaddulan, ya, karunianya, kelebihannya. Ya. Faqala, maka beliau bersabda, qulu biqaulikum. Maka kata Nabi, ucapkan, ya, qulu biqaulikum au ba'di qaulikum, ya, ucapkan aja semua atau sebagian kata-kata yang wajar aja bagi kalian, begitu. Qulu biqaulikum ai qulu biqauli ahli dinikum wa millatikum, ucapkan dengan ucapan orang-orang yang ada dari agama kalian aja, ya, biasa aja agama kalian Islam. Kalau bersikap terhadap orang yang mulia sekalipun gimana, ya kan, enggak boleh melampaui batas. Wad'uni nabiyan rasulan, Ya udah panggil aku aja seorang nabi dan rasul. Au ba'di qaulikum, atau ucapan sebagian orang-orang kalian. Ai da'u ba'da qaulikum watrukuhu. Ya. Taib. Yaitu tinggalkan sebagian ucapan kalian dan tinggalkanlah. Ya. Taib watrukuhu. Ya. Kemudian kata Nabi apa? Wala yastajriyannakumusyaitanu. Dan janganlah kalian terseret oleh setan. Rawu Abu Dawud bisa nadin jayid. Lihat di situ. Ya, wala yastajriyannakumusyaitan, janganlah kalian terseret oleh setan. Ai la yattakhidannakum rusulan lahu wa wukala. Ya, janganlah kalian menjadikan, ya, janganlah setan menjadikan kalian sebagai rusulan, sebagai utusan. Ya, setan membuat kalian jadi utusannya setan, wawukala, dan para wakil, wakil setan. Nah, itu maksudnya. Ya, taib. Ini pembahasan ini mirip dengan bab yang sebelumnya, penjagaan Nabi SAW terhadap sisi tauhid. Kalau nggak salah bab 21. Namun antara bab sebelumnya itu dengan bab ini ada perbedaan. Ya, karena bab yang lalu membahas penjagaan Rasul terhadap pada aspek janab tauhid, sisi tauhid yang merupakan bagian dari tauhid. Sedangkan bab ini berkaitan tentang penjagaan Nabi SAW terkait himat tauhid. Makanya judulnya himat tauhid. Ya. Bab maja'a fi himayatil Mustafa himat tauhid, yaitu pagar-pagar atau sekitar tauhid yang bukan merupakan bagian dari substansi tauhid, namun hanya bagian dari sekitar tauhid. Kalau bab yang sebelumnya di bab 21 itu memang bab sisi tauhid. Jadi ini dibawakan lagi oleh Syekh agar tidak disalahpahami. Ya, bahwa perbedaan keduanya ya menjadi jelas ketika kita melihat hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Ya. Kan kalau bab yang dulu, bab yang masih penjagaan, sedangkan bab yang ini saya membawakan hadis yang anta sayyidu